Kitabu Ahkamin Nikah wa ma yata'allaqu bih. Kitab menjelaskan tentang beberapa hukum nikah dan hal-hal yang memiliki hubungan dengan nikah. Wa fi ba'din nusah wa ma yattasilu bih minal ahkami wal qadaya. Di sebagian manuskrip tidak menggunakan kata ma yata'allaqu bih, tetapi menggunakan kata ma yattasilu bih. Ma yattasilu bih yang dia maksud adalah beberapa hukum-hukum dan beberapa peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan nikah. Wa hadhil kalimah sakitatun min ba'di nusahil matni. Dan kata minal ahkami wal qadaya di sebagian manuskrip tidak terdapat kata itu. Wa nikahu yutlaqu lughatan 'ala dhammi wal wad'i wal 'aqdi. Kata nikah secara bahasa Arab, makna asli, makna lughat dari nikah memiliki tiga arti, yaitu bisa mengumpulkan, bisa berhubungan suami istri, hubungan intim, atau bisa bermakna akad. Wa yutlaqu syar'an 'ala 'aqdin mustamilin 'alal arkani wasyurut. Dan makna nikah syara' secara syara' adalah suatu akad yang mencakup beberapa rukun dan syarat. Wa nikahu mustahabun liman yahtaju ilaih. Hukum menikah adalah sunnah bagi seseorang yang sudah butuh untuk melakukannya. Bi tawakkoni nafsihi lil wad'i wa yajidu ubatahu kamahrin wa nafaqah. Seseorang yang membutuhkan menikah dikatakan butuh bila dia memang sudah memiliki keinginan untuk berhubungan suami istri dan dia telah memiliki bekal untuk menikah. Bekal untuk menikah seperti mahar, mahar yang diberikan kepada calon istri dan juga nafkah untuk istri. Fa in faqadal uhbah lam yustahabban nikah. Bila seseorang sudah memiliki keinginan untuk berhubungan suami istri tetapi dia tidak memiliki bekal untuk menikah, maka hukum nikah tidak sunnah. Wa yajuzu lil hurri ayajma'a baina arba'i hara'ir faqat. Diperbolehkan bagi laki-laki yang merdeka mengumpulkan atau memiliki empat perempuan sebagai istri. Jadi empat perempuan yang juga merdeka sebagai istri. Illa an tata'ayyana al-wahidatu fi haqqihi ka nikahi safihin wa nahwihi mimma yatawaqqafu 'alal hajah. Kecuali bila seorang laki-laki tersebut dia harus terbatasi dengan satu istri. Jadi ada juga di dalam fikih beberapa laki-laki yang nikahnya terbatas hanya boleh satu. Contohnya seperti nikah bagi seorang yang safih atau seseorang yang belum bisa mengatur keuangannya atau yang lain. Jadi orang-orang yang menikahnya dikarenakan hajat atau kebutuhan, mereka tidak diperbolehkan lebih dari satu. Wa yajuzu lil 'abdi walau mudabbaran aw muba'adan aw mukataban aw mu'allaqan itquhu bi sifah ayajma'a baina tsnataini ay zaujaini faqat. Kebolehan menikahi empat perempuan ini dikhususkan untuk laki-laki yang merdeka, dan bagi laki-laki yang berstatus budak. Dan budak ini tentunya memiliki beberapa macam, ada kalanya mudabbar, muba'at, mukatab atau yang merdekanya digantungkan dengan sesuatu sifat. Apapun jenis budak itu, status budak hanya memperbolehkan seseorang untuk menikahi dua perempuan saja. Jadi perbedaannya budak kebolehan menikahnya hanya setengah dari lelaki yang merdeka. Walayan kihul hurru amatan ligoirih illa bisartoin. Seorang laki-laki yang merdeka, dia diperbolehkan menikahi wanita budak. Wanita budak milik orang lain dengan dua syarat. Artinya, menikahi budak orang lain ini hukumnya berbeda dengan menikahi wanita yang merdeka. Karena ada dua syarat yang harus terpenuhi. Adamu sodakil hurrati au faqdul hurrati au adamu ridoha bihi. Syarat yang pertama adalah tidak memiliki sodak, tidak memiliki mas kawin untuk menikahi perempuan merdeka, atau tidak menemukan perempuan merdeka. Jadi dia sudah ingin menikah tetapi tidak menemukan perempuan merdeka di daerahnya, atau menemukan perempuan merdeka tapi tidak mau dengan dirinya. Jadi ada perempuan yang merdeka tapi tidak mau dinikahi. Wa khauful anati aizina muddat faqdil hurra. Kemudian syarat yang kedua adalah dikhawatirkan dia berbuat zina. Jadi ada kekhawatiran dia berbuat zina di saat dia tidak menemukan perempuan yang merdeka. Wa tarakal musannifu syaratayni akhorain. Dua syarat tadi yang hanya dijelaskan di dalam kitab takrib, tetapi di penjelasannya di kitab Fathul Qorib ditambah dua syarat yang lain oleh pengarangnya. Ahaduhuma alla yakuna tahtahu hurratun muslimatun aw kitabiyatun tasluhu lil istimta. Syarat yang pertama adalah dia tidak boleh memiliki di bawah kekuasaannya, tidak boleh terdapat perempuan yang merdeka. Jadi perempuan merdeka yang Islam atau kitabi. Kitabi ini seorang perempuan yang beragama Yahudi atau Nasrani yang masih asli ya, yang masih asli. Jadi dia tidak boleh memiliki istri. Seorang yang diperbolehkan menikahi budak, dia tidak boleh memiliki istri, yang istri itu masih bisa untuk istimta, masih bisa untuk mencari kenikmatan darinya. Wasani Islamul ammatil lati yankihu al-hurru. Syarat yang kedua adalah budak yang dinikahi harus beragama Islam. Fala yahillu li muslimin amatun kitabiyah. Bila demikian maka seorang yang beragama Islam dia tidak diperbolehkan untuk menikahi budak yang agamanya tidak Islam, walaupun budak itu agamanya kafir kitabi. Jadi ada perbedaan antara perempuan merdeka dan budak. Kalau perempuan merdeka yang beragama Yahudi atau Nasrani dengan syarat-syarat tertentu itu boleh dinikahi bagi lelaki yang Islam. Tetapi kalau budak tidak diperbolehkan selain beragama Islam. Jadi apapun agamanya, bila itu selain agama Islam, budak perempuan tidak bisa dinikahi oleh lelaki yang merdeka. Wa idza nakal hurru amatan bisurutil madkurah tsumma aisara wa nakaha hurratan lam yanfasih nikahul ammah. Bila seorang lelaki sudah memenuhi syarat-syarat pernikahannya dengan budak, lalu setelah beberapa waktu kemudian dia menjadi kaya, lalu setelah kaya dia menikah lagi dengan perempuan yang merdeka, maka pernikahan pertamanya dengan budak itu tidak batal. Artinya terus berlanjut. Wa nadhuru rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrub. Ini menjelaskan tentang hukum melihat seorang laki-laki yang melihat perempuan. Jadi penglihatan laki-laki terhadap perempuan ini dibagi menjadi 7 jenis. Ahaduha nadhuruhu walau kana syaikhon hariman ajizan anil wati ila ajnabiyatin li ghairi hajatin ila nadhuriha fahuiru jais. Bagian yang pertama atau jenis yang pertama adalah lelaki yang melihat perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya, yang melihatnya itu tidak ada kebutuhan sama sekali, dan ini hukumnya tentu tidak diperbolehkan. Jadi laki-laki walaupun dia sudah tua, walaupun sudah tidak mampu melakukan hubungan suami istri, yang melihat perempuan lain, perempuan yang bukan mahramnya, itu hukumnya haram bila memang melihatnya tidak ada kebutuhan sama sekali. Fa in kana linadzuril hajah kasyahadatin 'alaiha jaza. Bila melihatnya dikarenakan ada kebutuhan, contoh kebutuhan adalah menyaksikan dia. Jadi laki-laki yang sebagai saksi bahwa perempuan ini telah melakukan sesuatu, dia boleh melihat perempuan itu, melihat wajahnya itu. Jadi laki-laki ini ditanya oleh hakim, apakah benar dia yang melakukan? Kemudian dia melihat wajah dari perempuan yang bersangkutan, itu hukumnya boleh. Wa tsani nadzuruhu ay rajuli ila zaujatihi wa amatihi fayajuzu ayandura min kullin minhuma ila ma'atal farja minhuma. Bagian yang kedua adalah lelaki yang melihat istri atau budak perempuannya. Dan hal ini hukumnya boleh tentunya. Tetapi yang diperbolehkan hanyalah anggota selain anggota tubuh selain kemaluan ya, selain kemaluan dari laki dari istri dan budaknya. Jadi walaupun perempuan itu sudah berstatus sebagai istri ataupun budak lelaki, tetap lelaki tidak boleh melihat kemaluannya. Amal farju fayahrumu nadzuruh wa hada wajhun dhaif wala sahhu jawazun nadzuri ilaihi lakin wal karaha. Tetapi hukum haram yang dijelaskan di dalam kitab Takrib ini menurut pengarang Fathul Qorib merupakan pendapat yang dhaif atau pendapat yang lemah. Dan menurut pendapat yang ashah yang lebih benar, hukum melihat kemaluan istri atau budak perempuan ini hukumnya boleh tetapi makruh. Jadi ada perbedaan pendapat antara ulama tentang lelaki yang melihat kemaluan istri atau budak perempuannya.